Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini yang merupakan malam yang keberapa dari Syaban? 19 atau 18? Hah? 18. Nah, 18 Syaban yang semakin dekat kita kepada hari-hari Ramadan. Maka di malam hari ini kita akan masuk pada sedikit pembahasan tentang ringkasan fiqh siyam, ringkasan tentang fikih puasa. Nah, sehingga buku-bukunya ditutup. Kitab yang ada daripada Syarhul Mumtaz kita tutup sementara, kembali kepada Kitabus Siyam. Maka di sini barakallahu fikum kita mengambil sedikit dengan ringkasan yang ada dalam fikhil muyassar yang kita talkhis kembali. Yang pertama, tentang apakah itu siam. Puasa itu apa? Maka kalau kita ditanya, sebetulnya puasa apa sih? Karena, kenapa pentingnya mengetahui takrif di sini? Dalam sebuah ibadah, dalam sebuah amalan, kita harus mengetahui definisi. Kita harus mengetahui ta'rif. Kenapa? Karena man la ya'rif, man lam ya'rif haqiqata syai' adahu. Qa'idah. Orang, yarhamukullah, lam ya'rif, tidak mengetahui haqiqata syai', hakikat sesuatu, adahu, maka dia akan menentang, menolak atau memusuhi sesuatu tersebut. Nah, orang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, maka dia akan menolak atau menentang atau memusuhi sesuatu tersebut. Orang yang tidak mengetahui hakikat siam, dia akan menolak untuk siam, karena sekilas seakan menyiksa diri. Dia akan menentang, bahkan memusuhi, menolak daripada mengikuti siam yang benar. Kalaupun dia siam, tidak mengetahui cara yang hak. Sehingga di sini kita harus mengetahui hakikat tentang siam. As-siyamul lughatan, yang namanya puasa secara bahasa, artinya al-imsak anisyai, menahan diri dari sesuatu. Al-imsak anisyai, yani imsak, imsak, imsak, imsak. Nah, itu arti puasa secara bahasa. Menahan, naam? Menahan anisyai dari sesuatu. Naam? Allah perintahkan kepada Maryam alaihissalam ketika setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan, maka ucapkanlah kepada manusia, inni nazartu lirrahmani sawma falam ukallim ala walam ukallim insiya, nah ahadin insiya. Nah, Allah Ta'ala berfirman kepada Maryam, memerintahkan, mengkisahkan Maryam, maka kalau ada orang bertanya kepadamu, katakanlah, inni nazartu lirrahman, aku telah bernazar kepada Allah Ar-Rahman, sawma, yakni apa? Menahan diri. Walan ukallimu insiya, nam. Dan aku tidak akan berbicara. Nam, artinya menahan diri. Saum di sini artinya imsak anisyai. Ini secara bahasa. Kalau secara pengertian syariat, secara pengertian syariat adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'anniyah min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi. Naam. Yang namanya siam adalah al-imsaku anisyai anil akl. Nabi al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'aniyati min tulu'il fajri sadiq ila ghurubi syamsi taqarruban ilallah. Artinya al-imsak menahan diri anil akli wasyurbi wasairil muftirat, menahan diri dari makan dan minum dan seluruh pembatal-pembatal puasa. Am seluruh yang bisa membatalkan puasa. Ma'aniyati bersama dengan niat min tulu'il fajri shadiq, dimulai dari fajar shadiq, terbitnya fajar shadiq, yakni waktu azan subuh. Azan kedua, kalau dua azan, berarti azan kedua azan subuh. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Taqarruban ilallahi azza wa jalla, yakni dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Ini artian puasa. Apa itu? Al-imsaku anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirat, yaitu berpuasa dari makan dan minum dan seluruh hal-hal yang membatalkan puasa. Ini berarti lepas daripadanya orang yang sekedar menahan diri, atau di sini orang yang menahan diri dari makan dan minum namun tidak menahan dirinya dari segala atau hal-hal yang lainnya yang bisa merusak dan membatalkan puasa. Ini apa pembatal puasa nanti akan datang. Ma'aniyah bersama adanya niat, keluar daripadanya orang yang menahan diri dari makan dan minum dari segala hal yang membatalkan puasa namun tidak ada tujuan taqarrub kepada Allah. Seperti orang yang berpuasa karena jimat, kesektian, ataupun juga memuasani dalam rangka tujuan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka katakan puasa namun bukan yang diperintahkan Allah secara syariat. Naam. Dimulai kapan? Min tulu'il fajri shadiq, dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Keluar daripadanya orang yang sebelum fajar shadiq. Mereka memulai yang mereka sebagian melakukan puasa itu dengan wisol. Terus berpuasa sepanjang hari dan sepanjang malam. Ini tidak. Yang secara syar'i adalah menahan dirinya dimulai dari fajar shadiq. Naam. Yakni waktu adzan subuh yang adzan kedua. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Sampai dengan terbenam matahari. Taqarruban ilallah sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar daripadanya puasa-puasa yang tidak ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini siam secara syar'i pengertiannya. Adapun rukun-rukunnya, rukun yang harus kita penuhi dalam apa namanya, atau ya rukunnya dulu nanti baru syarat, harusnya syarat dulu 6. Rukun puasa ini wa arkanuhu ruknani asasiyan. Rukun puasa ada 2. Ada 2 rukun yang keduanya pokok. Jadi puasa agar sah harus terpenuhi 2 rukun ini. Dan tidaklah batal sebuah siam melainkan diantaranya karena rusak atau hilangnya salah satu dari 2 rukun ini atau 2-duanya. Apa itu? Yang pertama adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang pertama al-imsak anil muftirat, menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dimulai dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbenam matahari. 6. Yang pertama imsak menahan diri. Menahan diri dari apa? Seluruh yang membatalkan siam. Makan, nanti akan datang pembatal-pembatal puasa. Nah, ini kita harus menahan diri dari ini. 6. Dimulai kapan? Dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Dalil mengenai rukun ini, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimu siyama ilal lail. Fal'an, maka sekarang. Bashiruhunna, yakni pergaulilah istri-istrimu di malam hari. Wabtaghu ma kataballahu lakum, maka carilah karunia yang Allah tetapkan bagi kalian. Wakulu washrobu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakum, sehingga nyata jelas bagi kalian al khaytul abiyat, benang putih, minal khaytil aswad, daripada benang hitam, minal fajr, daripada fajr. Thumma atimu siyam ilal lail, kemudian sempurnakanlah siyam, menahan dirimu tadi, ilal lail, sampai dengan malam, yakni terbenam matahari. Yang dimulai dengan lafaz hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar, yakni yang dimulai adalah bayadun nahar wa bayadus sawad, bayadun nahar wa sawadil lail, yakni putihnya siang hari dan gelapnya malam, yaitu di waktu fajar shadiq. Telah terpancar rona putih di sebelah timur yang menyebar ke seluruh ufuk. Itu namanya fajar shadiq. Nah, kalau cuma menjulang dari atas ke bawah bagaikan ekor serigala, ini fajar kadzib. Nah, namun kalau sudah warna putihnya kelihatan sebelah timur, itu bisa terlihat di tempat yang terbuka. Apakah padang pasir? Nah, kalau di sini tidak mampu. Nah, kalau di lautan, wilayah pesisir pantai mungkin. Di padang pasir seperti di sebagian tanah Arab, itu mungkin. Nah, karena datar dan panjang, tidak ada rumah, tidak ada pohon. Nah, sehingga memungkinkan. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, di sini, sehingga di sini min khilali ta'rifis siyam fil istilah. Ini sejak terbit fajar sampai dengan ghurub syams. Dari sini ini imsak, itu menahan diri dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Syarat pertama. Syarat yang kedua adalah an-niyatu, yakni adanya niat. Rukun yang kedua, bukan syarat, afwan. Rukun yang kedua adanya niat. Adanya niat, yaitu apa? Bi ayyak sudah so'imu biha dalimsak. An-niyat, yakni niat. Bi an yaqsuda sha'im bi hadzal imsak anil muftirat ibadatallahi azza wa jalla. Yani dengan orang yang berpuasa ini menjadikan tujuan menahan dirinya, puasanya ini menahan diri dari segala hal yang membatalkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi niatnya niat ibadah kepada Allah. Fabinniyati tatamayyazul a'malul maqsudah lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Ini pertama niat dari sisi ini. Maka dengan niat tadi terpisahlah amalan yang ditujukan untuk ibadah dan yang bukan untuk ibadah. Sehingga di sini ketika menahan diri sudah sahur, oh berarti saya niatnya besok siang memang untuk ibadah. Ibadah pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga imtithalan dalam rangka melaksanakan perintah dari syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di sini inilah yang namanya ibadah. Dua rukun ini, kalau ini hadisnya umum, innamal a'malu binniyat. Nah, dan juga hadis tabyid di sana, seorang yang mau berpuasa falam yubayyit fala syiamalah. Nah, orang yang tidak yubayyit menghadirkan niatnya di malam hari, maka dia tidak ada puasa di siang harinya. Ini barakallahu fikum, ini rukun-rukun puasa. Jadi rukun puasa ada dua, menahan diri. Sekarang seorang tidak mau imsak dari makan, sengaja dia makan di siang hari, batal. Dari minum, batal. Dari yang membatalkan yang lainnya, lah apa saja yang membatalkan yang lainnya? Atau dia sudah niat, punya niatan, saya niat sekarang sudah mantap, saya mau batal, saya mau medot. Sudah mantap ini, sudah mantap, iya. Ternyata tidak ada makanan, tidak ada minuman, batal puasanya, iya. Batal puasanya karena hilang daripadanya rukun yang kedua. Nah, ini dan yang jelas di sini sudah azmul musammam, dia itu sudah bertekad bulat, sudah mantap. Beda, saya kepengin batal tapi kayaknya kuat. Nah, yang ragu seperti ini belum batal. Nah, sudah mantap, pokoknya ini saya batal. Saya ini sudah mantap demikian, tekad bulat, berarti batal. Nah, karena apa? Sudah menjadikan azmul musammam, yakni tekad yang sudah bulat. Nah, ini barakallahu fikum. Maka dari khilal ta'rif ini perlu kita ketahui, kalau begitu setelah mengetahui rukun adanya syarat dan juga pembatal. Nah, apa syarat wajibnya siam Ramadan? Nah, apa syarat wajibnya siam Ramadan? Maka barakallahu fikum, di sana dibahas oleh para ulama syarat yang berlaku. Apakah kita wajib nanti berpuasa di bulan Ramadan? Maka di sini setelah kita mengetahui Ramadan, siam Ramadan salah satu rukun, dan itulah masyhur dan diketahui secara darurah, maka di sini kapan syarat wajibnya puasa, Maka diterangkan para ulama syarat wajibnya puasa ada 6. Syarat wajibnya puasa ada 6. Yang pertama adalah barakallahu fikum. Yang pertama al-Islam, yaitu syaratnya Islam. Wajib bagi seorang muslim berpuasa. Syarat pertama muslim, Islam. Fala yajibu wa la yasihu siyam minal kafir. Maka tidak wajib dan tidak sah bagi atau puasa bagi orang kafir. Tidak wajib. Dan kalau dia puasa pun tidak sah. Saya ngormatilah. Wong Islam pada puasa ya saya ikut puasa ngormati. Maka tidak sah. Kenapa? Li'anna siyama ibadah. Dikarenakan yang namanya siam, puasa Ramadan itu ibadah. Maka ibadah tidak akan sah dilakukan orang kafir. Ini barakallahu fikum. Terus bagaimana kalau dia masuk Islam? Seandainya di tanggal 15 Ramadan dia masuk Islam, wajibnya urut enggak? Jawabannya tidak. Karena ketika dia di tanggal 15 ke bawah sebelumnya, dia masih kafir, sehingga tidak terkena kewajiban amalan Islam. Nah, barakallahu fikum. Ini tidak menyaur utang. Nah, demikian. Syarat yang kedua, al-bulugh. Syarat wajibnya adalah baligh. Ini bulugh, telah sampai pada batasan baligh. Kapan itu batasan baligh? Sudah, jazakallahu khair. Yakni baligh tentunya diketahui dengan salah satu dari 3 tanda. Yang pertama bulugh khamsata asyara sanatan tamaman, yakni telah sempurna 15 tahun. Ini yang pertama, usianya sempurna 15 tahun, maka dia baligh. Atau yang kedua, yakni nabatat sya'ru'anah, telah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan walaupun belum 15 tahun. Walaupun belum 15 tahun ternyata sudah tumbuh bulu sekitar kemaluan, berarti baligh. Atau yang ketiga adalah qadih talama, telah mengalami ihtilam, keluar air mani, mimpi basah. Walaupun belum tumbuh bulu, walaupun belum sampai usia 15 tahun. Maka ini dia telah baligh. Dia telah baligh. Wazida fil haqqil mar'ah, ditambahkan pada haknya wanita, idza qad haadat, kalau sudah mengalami haid. Di mana sebagian ulama menyatakan usia minimal haid 9 tahun. Usia minimal haid 9 tahun. Jadi jangan macam-macam sama anak perempuan ya. 9 tahun ada yang sudah mengalami haid. Nah ini. Sehingga juga ini para santri ya berhati-hati. Lebih-lebih kalau sudah gede, terkena hukum atas mereka, ya. Nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Di sini barakallahu fikum, itu syarat kedua. Syarat wajibnya adalah baligh. Berdasarkan hadis, rufi al-qalam an salasah. Diangkat catatan pena ini dari 3 golongan. Di antaranya adalah wa'anil sobi hatta yahtalima, dari anak yang masih kecil sehingga dia itu mimpi basah. Ini syarat wajibnya. Namun bukan maknanya tidak sah puasanya anak yang masih kecil, karena ini syarat wajib, berbeda dengan syarat sah. Ini syarat wajib. Syarat sah adanya niat. Kalau anak kecil sudah tamyiz, yang dia itu mampu membedakan niat, maka sah siamnya. Siamnya tetap sah. Nah ini demikian. walaupun belum balik. Misalnya anak-anak TK diajari siam, sah enggak? Sah. Pahalanya ditulis bagi orang tuanya. Dari sisi apa? Dari sisi tarbiyah. Dan juga dari sisi dia memerintahkan amalan soleh. Jadi termasuk juga sholat. Sholat anak memang belum wajib sebelum balik. Namun bukan maknanya tidak diperintahkan. Diperintahkan namun bukan tingkatan wajib. Yang tingkatan wajib, orang tua wajib memerintahkan anaknya sholat. Nah terus apa? Percuma gak ditulis amalannya. Ditulis kebaikan bagi orang tuanya, karena dia memerintahkan kebaikan dan juga dari sisi tarbiyah. Yang ini nantinya akan menjadi aset yang paling baik setelah dia mati. Waladun soleh yad'aulah. Anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Atau termasuk amalan yang dia itu al-ilmu yantafi'u bih. Ilmu yang dia ajarkan kepada anaknya terus diamalkan. Anaknya punya anak, anaknya ngajar orang lain terus. Nah, sehingga di sini orang tua harus bersemangat. Jangan cuma mengandalkan yang di pondok. Jadi jangan mengandalkan yang di pondok. Berlomba-lomba dalam hadis ini. Malah justru orang tua akan mendapatkan andil yang paling banyak. Barakallahu fikum. Termasuk siam di sini. Yang ketiga syaratnya al-aqlu, berakal sehat. Fala yajibu siyam anil alal majnun wal mu'tawwah. Tidak wajib puasa atas orang yang gila dan mu'tawwah yang sudah pikun. Orang yang pikun itu enggak wajib lagi. Namun kalau kepengin puasa, ya puasa. Kalau medot gimana makan lupa ya. Sudah kan pikun, namanya pikun. Ya, dia enggak wajib. Dia enggak wajib, cuma tinggal diarahkan dengan cara lembut. Hadisnya yang tadi disebutkan diantaranya anil majnun hatta yafiqa, dari orang gila sampai dengan dia sembuh. Yang keempat as-sihah, yakni badan yang sehat. Badan yang sehat ini syarat wajibnya. Famankana maridun la yutiqu siyama lam yajib alaihi, barang siapa yang sakit yang menjadikan dia tidak mampu siam, maka tidak wajib atasnya. Orang yang sakit ini ada tiga keadaan. Disebutkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, puasanya orang yang sakit. Maka di sana diterangkan para ulama ada tiga, atau pertama globalnya ada dua. Yang pertama adalah mangkana maraduhu laziman mustamirun la yurja zawaluhu. Orang yang sakitnya akut terus menerus, tidak diharapkan kesembuhan. Sakit, komplikasi, gula, ginjal, darah tinggi, stroke, seterusnya. Yang dia harus mengkonsumsi obat tidak boleh telat. Ini sudah gak diharapkan sembuh. Maka yang seperti ini, maka barakallahu kanker, yang tidak ada keadaan memungkinkan dia sembuh atau memungkinkan mampu, maka yang seperti ini tidak wajib puasa, langsung fidyah. Langsung fidyah. Setiap harinya mengeluarkan makanan untuk satu orang miskin. Boleh. Atau dia jamak nanti seminggu sekali. Boleh. Atau sebulan penuh. Boleh. Memberikan makan satu orang miskin untuk sehari. Ini orang yang sakitnya terus menerus. Adapun orang yang sakitnya kambuh-kambuhan, yang dia itu tari, ghairu ma'usin min zawalihi, yang dia itu kambuh-kambuhan yang masih ada harapan sembuhnya, seperti huma, demam, atau sakit tipes, atau sakit yang lainnya, Maka di sini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah alla yasukka alaihi shaum, yaitu tidak memberatkan atasnya puasa. Wala yadurruhu, dan tidak memudaratkan. Naam. Ini patokannya, tidak berat dan tidak memudaratkan. Maka yang seperti ini yajibu alaihi shaum, masih wajib puasa. Sakit apa? Batuk. Sakit enggak? Sakit ya. Wajib puasa enggak? Wajib. Puasa berat? Enggak berat. Ya. Sakit apa? Misalnya flu. Wajib puasa enggak? Wajib. Sakit apa? Aduh, pusing sedikit. Ya. Yang seperti ini selama tidak memudaratkan dan tidak berat bagi dia, maka wajib puasa. Yang kedua, keadaan yasyuk an yasyuqo alaihi shaum wala yadurruhu. Tidak memberatkan atasnya puasa. Namun yakni berat atasnya puasa. Berat dia yasyuqo alaihi. Berat atasnya puasa. Wala yadurruhu, namun tidak menimbulkan mudarat. Tidak menimbulkan mudarat. Orang sakit, mungkin sakit yang tidak menimbulkan mudarat. Nah, apa semisal apa? Misalnya, nah, barakallahu fikum, orang tersebut sakit yang berat baginya puasa, namun tidak menimbulkan mudarat. Seperti misalnya mah ya, parah ataupun tipes, yang kadangkala di situ juga masih mampu siam dan sebagainya. Ini sebagai misal. Kondisinya berbeda-beda. Ada tipes yang berat, ada mah yang berat, dan juga ada yang menjadikan mudarat. Pokoknya tidak tahu mudarat. Ini taunya dari mana? Mudarat dan tidak, dari keputusan dokter atau khibroh atau apa namanya, pengalaman orang tersebut. Karena masing-masing orang tahu kekuatan dirinya. Nah, ditahunya di sini. Ketahuannya dia itu dari keterangan dokter yang amanah atau dari pengalaman yang dia alami. Maka di sini kalau dia berat puasa, fayukrohu lahu shaum, menurut Syekh rahimahullah dimakruhkan baginya puasa. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Lima fihil udul an rukhsatillahi ta'ala, karena dia itu tidak mau mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan, dispensasi yang Allah berikan. Ini kalau sakit. Ini kalau sakit. Dan yang kedua, yang ketiga keadaannya, orang yang dia itu berat atasnya puasa dan berpuasa itu memudaratkan atasnya. Sakit tipes, lagi bicara tipes, sudah parah banget, enggak boleh, pokoknya obatnya enggak boleh ketinggalan, atau sakit yang sudah divonis, diinfus dan sebagainya, enggak boleh telat yang seperti ini. Maka yang seperti ini adalah dia karena memudaratkan, maka dia itu justru yuhram alaihi an yasuma, diharamkan atasnya berpuasa. Dengan dalil wala tulku bi aidikum ila tahlukah, dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Jangan kau campakkan dirimu kepada kebinasaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirar. Janganlah engkau membuat mudarat yang disengaja atau diror, kemudaratan yang muncul tanpa disengaja. Nah, ini barakallahu fikum, ini keadaan orang yang sakit. Nah, jadi tiga. Syarat yang terakhir, yang keenam atau yang kelima dulu, yang kelima belum terakhir, adalah al-iqamah, yakni orang tersebut mukim di tempatnya sendiri. Mukim di tempatnya sendiri, bukan musafir. Adapun musafir, ini juga ada perincian yang kita akan rinci dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Syarat yang keenam, al-khuluwu minal haidhi wan nifas, yaitu bersih dari adanya haid dan nifas ini pada kaum wanita. Sehingga kesimpulan yang ada, syarat wajibnya siam ada enam: Islam, baligh, berakal sehat, sehat badannya, dia merupakan orang yang berada di tempat tinggalnya mukim, bukan musafir. Dan yang keenam, untuk kaum wanita ditambahkan bersih, kosong dari haid dan nifas, tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas. Barakallahu fikum. Adapun wanita hamil, pembahasannya nanti dalam pembahasannya akan datang. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menambahkan ilmu agama yang bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah taufik untuk bisa melakukan amalan soleh di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulnya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.